وقال رضي الله عنه: ثم تكلم سيدي محمد على التنباك، ومما تكلم به أن قال: سئل الحبيب عبد الله بن أبي الحداد في الحرم المكي عن حال من يشرب التنباك، هل هو حرام أم مكروه؟ فأجاب بقوله: أما أنا فأقول أن من يشرب التنباك ما فيه خير. ثم قال سيدي محمد: انظروا إلى قوله ما فيه خير، فإن النكرة في سياق النفي تعم، وما قال ذلك إلا تأدبا مع أهل الحرام، وأما في كذبه فقد صرح بالحرمة. ولما رأى أن الآراء ستختلف وكل يتكلم ما عنده، عدل عن ذلك الجواب لفطنته وحسن سياسته، إذ هو ممن أعطي العلمين، العلم الظاهر والعلم الباطن. ونظير ذلك الجواب في حسن الأدب ما جرى للحبيب أحمد بن حسن العطار في مصر، وهو إنه لما قرب إليه الطعام وأوتي بملعقة ليأكل منها فأكل بيده وتركها، فقالوا له: إنا لا نأكل إلا بالملاعق. فقال لهم: إن الإمام ابن مالك يقول في ألفيته: وفي اختيار لا يجل منفصل، إذا تأتى أن يجل متصل، أي إذا أمكنني الأكل باليد وهي متصلة فلا ينبغي الأكل بالملعقة المنفصلة. وهي مسألة نحوية صرفها إلى الأدب، فكان لديهم جوابا شافيا فتركوا الملائك، فحينئذ وأكلوا بأيديهم، إلى آخر ما قال الله عنه وأرضاه. Habib Muhammad bin Hadi berbicara tentang masalah tembakau atau rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ketika ada di Mekah, beliau ditanya tentang gimana hukum tentang masalah merokok, apakah haram, apa makruh. Maka beliau menjawab: adapun aku berkata, orang yang merokok enggak ada baiknya. Kalau kita mau perhatikan di kitab-kitab beliau, beliau menjelaskan merokok haram. Tetapi kenapa saat itu tidak menjelaskan haram? Karena di beberapa fatwa fikih yang ada di Mekah tidak menghukumi haram, tapi makruh. Beliau tidak menjawab dengan jawaban yang akhirnya kontroversi, terjadi satu perdebatan karena semua membawa dalil. Tetapi beliau menyatakan enggak ada baiknya kok ngerokok itu. Orang yang ngerokok itu enggak ada kebaikannya sama sekali, malah merugikannya. Dan dengan lafaz ma fihi khair, bukan al khair. Dengan nakirah, kalau nakirah itu umum sifatnya, apapun model kebaikannya enggak ada. Tapi dalam kitab yang lain, dalam kitab beliau, tulisan beliau, dijelaskan bahwa merokok itu adalah haram hukumnya. Kenapa tidak dikatakan tidak ada baiknya? Pertama, akan menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu di atas dunia ini berguna untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kamu, ada beberapa orang nanti masuk surga menyesal. Kata Rasulullah, la yatahassaru ahlu jannah illa ala sa'atin marrat lam yadhkurillaha fiha. Orang yang ada di surga itu ternyata ada yang menyesal. Kenapa? Karena punya waktu yang berharga di dunia untuk berzikir, tapi digunakan untuk lupa kepada Allah. Mana mungkin orang berzikir sambil merokok? Berapa jam daripada waktunya 24 jam itu digunakan hanya sekedar untuk meluangkan diri merokok. Kalau seandainya dia gunakan baca Quran, berapa juz itu? Kalau untuk berzikir, berapa banyak itu pahalanya? Ini yang pertama. Yang kedua, duit yang digunakan untuk merokok, kalau seandainya dia tabung, mungkin jadi masjid, mungkin bisa untuk berangkat haji itu, mungkin untuk bisa berangkat untuk ziarah Nabi itu, mungkin bisa dia akan berikan kepada orang tua jadi pahala birrul walidain, mungkin dia kasihkan kepada kerabatnya akan bernilai yang sangat berharga, tapi hanya dibakar begitu saja, seakan-akan tidak berguna. Orang yang demikian akan menyesali kalau seandainya duitnya tadi itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk manfaat. Yang lainnya, merokok itu akan membuat manusia tadi itu terbiasa menghambur-hamburkan harta, sehingga kadang-kadang lebih mengedampankan kepentingan nafsunya daripada keluarga, family, bahkan kaum muslimin semuanya. Kadang-kadang dia punya utang, seharusnya dia menabung duit untuk bayar utang, tetapi untuk beli rokok, padahal wajibnya dia bayar utang. Kadang-kadang untuk nafkah keluarga, seharusnya dia harus menyisihkan harta itu untuk keluarga, tapi digunakan untuk merokok, keluarga diterlantarkan. Subhanallah. Karena itu mudaratnya sangat banyak. Lebih daripada itu, mengganggu kesehatan. Dan tabdzir, menghambur-hamburkan duit itu, menghambur-hamburkan duit itu bukan membakar duit aja. Menghambur-hamburkan duit itu menaruh duit bukan pada tempatnya. Ada orang yang lapar, dibakar duit. Atau dibuang duit, atau dikasihkan orang yang kenyang. Itu orang gak benar. Ada orang yang banyak membutuhkan pertolongan kita, ternyata kita buat untuk merokok. Enggak benar. Hal yang demikian ini dikatakan oleh Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanash syaitin. Dijuluki teman-teman setan. Saudara-saudara setan. Grup setan. Karena itu, jangan kita mau tertipu. Di barat, di Eropa, di Amerika, di negara maju, mereka memerangi rokok. Kampanye anti rokok, tapi ada di Indonesia satu pak Rp3.000. Ini membakar dada Anda. Anda mau diperes duitnya, mereka yang menikmati duit Anda, tapi Anda dikirimkan penyakit-penyakit kepada Anda. Ada di Malaysia itu, rokok satu pak itu Rp75.000 harganya. Nggak merokok kecuali yang betul-betul pecandu berat atau orang yang kaya raya. Kalau sekarang ini, orang ngemis merokok. Model kan, kita mau ngasih apa ini sama dia? Orang sakit parah, ngerokok dia. Subhanallah. Karena itu, lebih condong asrafuna untuk mengharamkan itu rokok. Jawaban-jawaban yang demikian ini adalah jawaban daripada orang yang betul-betul menguasai ilmu zahir maupun ilmu batin. Seperti itu juga terjadi pada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Waktu beliau, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, masuk kota Mesir, diajak makan bersama di jamu. Kebiasaan orang Mesir makan dengan sendok. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ditaruh sendoknya, dimakan dengan tangan. Kok enggak sama dengan yang lainnya? Akhirnya sebagian mereka menyatakan, Habib, kita di sini kebiasaan makannya dengan sendok. Oh iya, Habib membawa dalil, bukan dalil dengan ayat, dengan hadis, dengan apa, dengan nahu yang ada di Alfiyah. Wa fi ikhtiyarin la yajil munfasil idza ta'atta an yajil muttasil. Dalam bahasa Arab itu tidak boleh pakai domir munfasil kalau memang bisa dengan domir muttasil. Domir munfasil, domir yang bisa, wa huma hum baituka, harus domil mutasil, tidak boleh baitu anta, tidak bisa. Semenjak ada mutasil, tidak boleh dia tadi itu memakai munfasil. Begitulah juga di antara tubuh kita ada yang mutasil, yang bersambung. Sedangkan sendok itu adalah al-munfasil, yang pisah daripada tubuh kita. Lah kalau bisa menggunakan dengan yang mutasil, tangannya kita yang sambung, ada apa kita pakai yang sendok, yang munfasil? Saat itu akhirnya melihat jawaban itu, ulama-ulama itu heran. Ini Habib, nahunya diarahkan kepada adab, diarahkan kepada akhlak. Akhirnya mereka semuanya naruh sendoknya, makan dengan tangan semuanya. Jawaban-jawaban yang demikian ini adalah jawaban yang sangat indah, yang sangat dalam, dan itu perlu fikhusiasi, bagaimana caranya fikih tentang bagaimana menempatkan hukum dari itu, jangan gampang-gampangan berfatwa. Jangan gampang-gampangan berfatwa. Kalau gampang-gampangan berfatwa, ini bisa bahaya. Kepada siapa ini fatwa ini diarahkan? Di yang sekiranya orang yang dikasih fatwa tadi itu semakin takwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, kalau sekarang kan enggak ya, kalau untuk dibayar dengan pabrik rokok, hukumnya halal semuanya. Kalau perlu sunnah, ngawur dah fatwa-fatwanya. Nah, karena itu kita harus paham bahwa di situ ada hal yang merugikan, kita harus menyatakan itu adalah haram, tinggalkan, coba arahkan itu harta-harta waktu kamu untuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah kamu akan menjadi orang beruntung. Wallahu alam, insya Allah sekarang ini adalah penutupan Hadroh Basaudan, dan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita mau ada di bulan Syawal, hari Ahad, Hall Habib Alwi bin Segaf Segaf. Jam 9 pagi akan kita mulai ada di Turbaini, tapi tolong dahulukan tamu luar kota, orang-orang yang sepuh, para habaib, para ulama untuk masuk lokasi turbah yang ada di tempat ini. Insya Allah semua kebaikan barokah. Yang paling beradab itu adalah yang paling banyak berkahnya insya Allah. Wallahu alam.